sebagian kelompok yang mereka membatasi sifat-sifat Allah itu, yaitu sifat Allah ada 20. Itu masuk kelompok mana? Asy'ariyah. Yang saya katakan tadi, Asy'ariyah menerima sebagian sifat dan menolak sebagian yang lain. Bagaimana menurut Ustaz tentang ISIS? Karena bila na'azakullah, ISIS itu sudah disebutkan oleh para ulama bahwa mereka adalah khawarij. Pemikirannya pemikiran khawarij, mengkafirkan semua yang tidak ikut mereka. Sehingga yang dibantai oleh mereka bukan hanya orang-orang kafir, tapi kaum muslimin yang tidak ikut mereka, tidak percaya atau tidak mau bersama mereka, dikafirkan juga dan dihalalkan darahnya. Ini mengerikan. Rasulullah salamah wal'afiyah. Apa hukum merukyah orang kafir non-Islam? Karena semua jawabannya ada pada Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa. Dawa-dawa itu penyakit dan obatnya. Bukunya berbicara tentang pengobatan hati. Kata beliau bahwa pengobatan itu adalah memiliki beberapa syarat-syarat. Pertama, obatnya manjur. Kedua, pasiennya tidak ada alergi obat. Ketiga, dilakukan dengan dosis yang pas. Subhanallah, padahal dia bukan dokter. Tapi ucapannya persis seperti ucapan para dokter. Pertama, obatnya memang cocok, benar. Yang kedua, pasien tidak punya alergi terhadap obat tersebut. Yang ketiga, harus ada dosis yang tepat. Berlebihan dosisnya, tambah sakit dia. Obatnya enggak cocok, tambah sakit dia. Obatnya cocok, dosisnya tepat, tapi pasiennya tidak cocok dengan obat itu, punya alergi. Tidak bisa. Maka yang namanya ruqyah itu sudah obat yang paling mujarab. Tetapi kalau pasiennya kafir, alergi dengan obat itu, tidak bisa. Tidak cocok. Mau kafir dia. Bagaimana mungkin bisa diruqyah dengan ayat-ayat Allah, padahal dia kafir terhadap ayat Allah? Tak bisa. Barakallahu. Ya cocok. Minta penjelasan tentang fitnahnya Ustaz Jafar Ibn Mal-Talib. Ini yang sudah terlambat sekali. Sudah lewat banget. Barakallahu alaikum. Yang jelas sepertinya fitnahnya lebih besar fitnah dunianya. Walaupun ada fitnah-fitnah pemikiran-pemikiran yang baru daripada dia, tetapi Allah Ta'ala alam sepertinya sekarang sudah urusannya dengan dunia. Allah Ta'ala alam. Nasrul Hidayah Tanah wal jamil muslimin. Akui sajalah. Soal matanya kurang jelas. Minta penjelasan tentang Wahabi, karena saat ini banyak tuduhan-tuduhan atau fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kebetulan yang saya bacakan pada daurah di pondok Nurus Salaf itu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dengarkan biar kita tahu bagaimana cara berpikir beliau dan bagaimana dakwahnya. Beliau adalah seorang ulama yang mendakwahkan tauhid, menyebarkan tauhid dan memberantas kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga yang mencerca beliau biasanya, kalau enggak musyrikin kuburin, adalah golongan orang-orang yang ahlul bid'ah. Itu saja. Karena beliau membantah dan memberantas kesyirikan dan kebid'ahan. Anak yang belum akil balik masih dalam sepihan meninggal dunia, apakah dia akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya jika meninggalnya cuma satu anak? Insyaallah, harapkan saja begitu. Insyaallah Taala, mereka dikatakan dalam riwayat dengan syafi' nafi'. Anak yang meninggal dalam keadaan belum balik dikatakan syafi' nafi', akan memberikan syafaat, akan memberikan manfaat. Insyaallah. sebaik-baik nilai hidup seseorang, dia mengetahui bahwa dia hamba Allah. Seburuk-buruk nilai hidup seseorang adalah tidak mengetahui bahwa dirinya adalah hamba Allah. Apakah ini hadis? Saya tidak pernah mendengar hadis yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Allah. Tetapi sering diucapkan oleh para ulama yang semakna dengan ini, bahwa siapa yang tidak kenal Allah, maka dia tidak kenal dirinya. Siapa yang tidak kenal Allah, maka dia tidak kenal dirinya. Artinya ketika dia tidak kenal Allah, tidak kenal bahwa dirinya adalah hamba, budak milik Allah SWT. Orang yang tidak kenal dirinya, maka niscaya dia akan binasa. Ustaz, berikan penjelasan kepada kami tentang kelompok Surui dan TV Raja. Jazakumullah khair. Qadirin a'azakumullah, Surui hanya istilah dari seseorang yang bernama Muhammad Surui. Bisa saja tokohnya berubah dengan nama-nama lain, sehingga jangan terpaku dengan namanya. Sebut saja Hizbiyah. Hizbiyah itu adalah pemikiran baru di masa-masa ini yang dulu pernah ada di dalam kelompok sufi. Sufi itu tidak mau bertikai dengan siapapun, merangkul semua golongan dulu. Ternyata ditampilkan kembali di masa ini dalam bentuk Ikhwanul Muslimin, dalam bentuk partai. Nah, partai inilah yang dalam bahasa Arab disebut dengan hizib. Hizib itu partai artinya. Jadi hizbiyah adalah model kepartaian. Dan umum setiap partai politik tidak berpikir tentang kualitas, berpikir bagaimana memperbanyak suara. Mau Sunni mau Syiah, yang penting partai kita menang, kan begitu. Tadinya partai Sunni Salafi ternyata kalah, Salafinya sedikit. Ya sudah, jangan partai Salafi, partai Ahlus Sunnah masih kalah juga, suaranya sedikit. Makanya kamu pakainya nama itu, ganti namanya Partai Kaum Muslimin. Anak semua kaum Muslimin walaupun bukan Ahlus Sunnah, masih kalah juga. Kata temannya, teman politiknya, makanya jangan pakai agama-agama lah. Partai terbuka. Ini khonirin azakumullah terjadi bukan hanya sekarang, sejak dulu ketika pertama adanya kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan itu nama partai, Partai Ikhwanul Muslimin. Mereka menyatakan la sunni wala syiah, islamiyah islamiyah. Yang penting Islam. Penyakitnya adalah karena ingin memperbanyak pengikut, maka mereka bermain kata, bermain sikap supaya semua kelompok bisa bergabung dengannya. Mau Syiah boleh, mau Sufi boleh, Mu'tazilah boleh, Jahmiyah boleh, Khawarij pun boleh, ahlan wa sahlan. Kami partai terbuka untuk kelompok apapun. Penyakit ini ternyata menjalar kemana-mana. Walaupun bukan Ikhwanul Muslimin, ternyata pemikirannya sama, yaitu pemikirannya Muhammad Surui. Kita ambil kebaikan dari Jamaat Tabligh, kita ambil kebaikan dari Ikhwanul Muslimin, kita ambil kebaikan dari kelompok ini, dari kelompok itu. Kita bersama-sama saling memberikan kebaikan, saling melengkapi. Para ulama jeli, ini pemikiran sama dengan Ikhwanul Muslimin, ini pemikiran hizbiyah. Ditegur, dan kemudian mereka disebutkan penyimpangannya dalam masalah tersebut, bahwa kalian dalam keadaan salah. Diingatkan, sebagian mau kembali pada kebenaran, tapi sebagian yang lain tetap menyatakan, wah itu ulamanya yang terlalu kaku, kurang fleksibel. Ini sifat ini namanya sifat tamyiz. Sifat fleksibel tadi dengan kayak gitu itu namanya tamyiz. Ingin melebur semua golongan dalam kelompoknya. Berkembang lagi tetapi dengan model lain. Kalau Syiah enggak, tapi yang selain Syiah kan masih Muslimin, masih Ahli Sunnah katanya. Ini Surui. Surui tidak bergabung dengan Syiah, tapi bergabung dengan kelompok-kelompok lain. Ada lagi kelompok-kelompok yang sejenis itu yang baru-baru ini mulai merambah. Ya kami bersama para ulama, tapi ya jangan keras-keras lah dengan ahli bid'ah. Harus penuh toleran dengan mereka. Inilah yang kemudian berkembang mereka menjadi kelompok yang belum punya nama. Sami wala haraj, silakan nama dengan nama apapun. Yang jelas sifat itu masih ada pada mereka. Mensikapi ahlul bid'ah dengan berbagai macam toleran, dengan berbagai macam fleksibel-fleksibel tadi itu. Khamilina azakullah, akhirnya terbentuklah radio Roja, TV Roja dan sebagainya. Apa buktinya? Kalau mereka masih merangkul kelompok-kelompok lain yang bukan ahlu sunnah, buktinya mereka mengundang dalam TV-nya Al-Arifi. Al-Arifi itu khawarij, membela khawarij dan sudah dibantah oleh para ulama. Syekh Al-Arifi juga mengundang Ali Hasan Abdul Hamid dan dia murji'ah, mengajarkan irja, diundang oleh mereka di TV-nya. Dan juga mengundang tokoh-tokoh lain yang jelas-jelas dia hizbi, orang partai, salah satu dari partai-partai di Indonesia. Dan terakhir artis ikut diundang. Baik, ya kalian lebih tahu. Dan terakhir lagi, lebih terakhir lagi, sudah ada perempuan berdampingan dengan laki-laki di TV Roja. Baik, apa sisanya? Ini menunjukkan kalau ini sama dengan itu yang ingin melangkur semua golongan. Panembina azakumullah, sehingga sejarahnya dari Ikhwanul Muslimin, dari Sururiyin, dari Hizbin, terus nama-nama bisa berubah, pakaian bisa berganti, istilah bisa berubah, tetapi modelnya sama, yaitu Hizbiyah. Barakallahu fikum. Apakah salaf itu aliran? Sedangkan kapan kata salaf dalam salaf itu muncul? Salafi hanya istilah untuk menunjukkan bahwa dia mengikut salaf. Artinya bukan nama aliran, organisasi, apalagi partai. Sama sekali bukan. Kalau ada PSSI di Indonesia, atau PSSI, Partai Salafi Seluruh Indonesia. Kalau ada partai salafi seluruh Indonesia, niscaya kita pun akan membantah. Dan kita katakan ahlul bid'ah mudhalalah. Kenapa? Karena mereka telah sesat. Walaupun namanya salaf. Sebab ketika kita bicara salaf, bukan itu yang dimaksud. Bukan hanya penamaan, tetapi penjelasan. Bahwasanya Islam itu adalah berpegang dengan kitab wa sunnah. Berpegang dengan ajaran Nabi. Kitab wa sunnah harus dipahami dengan benar seperti pemahaman kaum salaf, para sahabat, dan para tabi'i, dan para tabi'it tabi'i, yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian berikutnya. Itu diistilahkan salaf, para pendahulu. Maka akhirnya orang yang mengikuti mereka dijuluki dengan salafi, pengikut generasi salaf. Maka kata Syekh bin Baz, ketika ditanya, bolehkah mengatakan saya salafi? Kata beliau, orang menyatakan saya salafi atau saya sunni, boleh-boleh saja, asal dibuktikan kalau dia benar-benar mengikut salaf, mengikut sunnah. Kalau hanya pengakuan saya salafi tapi dia tidak ikut salaf, maka itu pengakuan yang dusta, tidak bisa diterima. Qanibina azakullah. Dan pernah ditanyakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bolehkah penamaan salaf. Dijawab oleh Syekhul Islam rahimahullah, bukan hanya boleh, bal yajib, bahkan mesti setiap orang harus ikut salaf. Bukan ikut salaf itu ikut organisasi yang namanya organisasi salaf, terus bayat sama saya, enggak. Bukan itu maksudnya, ikut para sahabat. Bahkan bisa jadi engkau lebih ikut salaf daripada saya, maka engkau nasihati saya agar kita bersama-sama ikut salaf, ikut para sahabat, para tabi'in, para ulama ahlu sunnah. Adapun istilah salaf, yang pertama kali menyebutkan istilah salaf adalah Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah. Ana khairu salafin, aku sebaik-baik salafmu. Ini diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Al-Albani dengan sanadnya dan dikatakan sahih. Kata Syekh Al-Albani, awal pertama istilah salaf diucapkan oleh Rasulullah sendiri, menyatakan pada anaknya, ana khairu salafin, ana sebaik-baik salafmu. Apalagi para sahabat, disebutkan ada sekian banyak ucapan sahabat. Di antaranya salah satunya adalah ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sungguh kalau dibangkitkan satu orang dari salaf melihat keadaan kalian, niscaya dia enggak mengenali lagi keislaman kalian illa hadhihi shalah, kecuali salat ini. Ada seseorang dari salaf, lihat istilah salaf itu diucapkan pula oleh dia, apalagi dalam kitab-kitab rijal, dalam kitab-kitab yang menulis rawi-rawi dan para ulama, dalam kitab-kitab mereka selalu pujian-pujian itu diiringi dengan pujian kata salaf. Kana salafiyan, kana salafiyan, kana salafiyan, fulan alim faqih wa kana salafiyan, kata Dzahabi rahimahullah, imam fulan bin fulan, dia adalah seorang alim faqih muhaddits wa kana salafiyan, dan beliau adalah seorang salafi. Itu sudah ma'ruf, tidak ada yang menyatakan bid'ah istilah itu kecuali tokoh hizbi sururi yang bernama Adnan Ar-Rum, orang Riyadh, dan suka datang ke Indonesia, datang beberapa kali ke markas-markas mereka, apakah Al-Sunnah yang di Bogor atau As-Sunnah yang di daerah saya Cirebon, atau ke beberapa kelompok-kelompok lain yang sejenis dengan mereka, mengatakan bahwa istilah itu istilah bid'ah. Istilah itu sudah dikenal sejak salaf, sejak para sahabat. Bahkan Rasulullah menyatakan ana khairu salafin li khairi khalaf, aku sebaik-baik salaf kalian, kata Nabi. Istilah yang sudah dikenal oleh para ulama, dikenal oleh para sahabat, dikenal oleh para tabi'in, dikenal oleh para imam-imam ahlu sunnah, istilah salaf. Bahkan dikenal oleh kiai-kiai di Indonesia. Dikenal apa enggak dikenal? Dikenal. Pondok salafiyah dikenal. Berapa banyak pondok salafiyah? Banyak. Cuma yang aneh kalau sudah digandengkan salafiyah modern, itu yang aneh. Salafi tapi modern, apa maksudnya? Salafi itu adalah generasi pertama. Kalau modern identik dengan perkara-perkara yang baru, yang pakai kosidah, yang pakai nyanyian dan sebagainya. Qulina azakumullah, sudah dikenal istilah itu oleh para ulama yang dulu maupun yang sekarang. Walhamdulillah rabbil alamin. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah. Walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.